أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد Sebelum saya mulai, saya mengumumkan insyaAllah semoga Allah Azza wa Jalla menurunkan cuaca yang bagus pada besok harinya. Kita akan mengecor tangga lantai 2 Masjid Ar-Risalah. Barakallahu fikum kepada segenap ikhwah, semua penduduk Ma'had Imam Syafi'i, saya mengajak untuk kita sama-sama menabung amal soleh kita di sisi Allah Azza wa Jalla, walaupun mungkin kita tidak mampu untuk memberikan harta benda kita buat pelaksanaan, tapi kita memberikan pikiran dan tenaga. Oleh karena itu, saya mengajak kepada segenap al-ikhwah, tulabul ilm, sekaligus mengajak semua lapisan masyarakat dari kalangan ummahat untuk ikut terlibat di dalam pengecoran tangga untuk lantai 2 insyaAllah. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk melaksanakannya, dan Allah Azza wa Jalla memberikan keamanan padanya tentunya, karena berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak terjadi apa-apa ketika ngecornya. Sekali lagi saya mengajak kepada semua penduduk Ma'had Imam Syafi'i barakallahu fikum untuk kita sama-sama saling bahu-membahu, saling bergandengan tangan untuk menyelesaikan salah satu dari rumah Allah Azza wa Jalla, dan juga termasuk dalam amal jariah biiznillah kita bersama. Demikian kepada segenap ummahat yang ada di rumah untuk ikut andil membantu pelaksanaan barakallahu fikum pengecoran besok, menyiapkan makanan, minuman buat segenap ikhwah dan talabatul ilm. Tidak ada kata dan kalimat kecuali mengucapkan jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Naam. Kita melangsungkan membaca tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala, dan kita telah menyelesaikan 4 ayat sebelumnya, dan kita masuk kepada ayat yang kelima biiznillah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabih liyudkhila al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa yukaffira 'anhum sayyi'atihim wa kana dhalika 'inda Allahi fawzan 'azima. Dan agar Allah Azza wa Jalla memasukkan kaum mukminin dan mukminat ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal padanya. Dan agar Allah Azza wa Jalla menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka, maka adalah yang demikian itu di sisi Allah Azza wa Jalla sebuah keberuntungan yang besar. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Dan agar Allah Azza wa Jalla menyiksa para munafikin, laki-laki ataupun perempuan, menyiksa kaum musyrikin, laki-laki atau perempuan, yang telah berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya atas mereka pergantian akibat yang buruk, dan Allah murka atas mereka, dan Allah melaknat mereka dan menyiapkan mereka jahannam, dan jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu azizan hakima. Dan milik Allah tentara-tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Azza wa Jalla zat yang maha mulia dan maha bijaksana. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami telah mengutus engkau sebagai saksi dan pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Agar dengan pengutusan engkau sebagai rasul, mereka beriman kepada Allah, kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada rasulnya, dan kalian memberikan pembelaan yang kuat terhadapnya dan memuliakannya, hai rasul tersebut. Dan agar kalian bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla di waktu pagi dan di waktu sore. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, liyudkhil al-mu'minin wal-mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha wa yukaffir 'anhum sayi'atihim. Kata beliau rahimahullah, fahadha a'zamu ma yahsulu lil-mu'minin, ay yahsulu lahumul marghub wal matlub bidukhulil jannati wa yuzilu anhumul mahdhuru bitakfiris sayiat. Kata beliau, wa yuzilu anhumul mahdhuru bitakfiris sayiat. Kata beliau rahimahullah, ini adalah sesuatu yang sangat besar. Apa yang terjadi bagi kaum mukminin, yaitu tercapainya buat mereka apa yang dicari dan apa yang diinginkan, apa yang diinginkan dan yang dicari mereka, yaitu masuk ke dalam surga dan hilang dari mereka sesuatu yang mereka wanti-wanti, yaitu bitakfiris sayiat, dengan dilenyapkan atau ditutupi kejelekan-kejelekan. Kata beliau rahimahullah, ini adalah perkara yang sangat besar yang terwujud bagi kaum mukminin. Satu, masuknya mereka ke dalam surga. Dua, lenyapnya sesuatu yang mereka cegah atau wanti-wanti, bitakfiri sayiat, dengan dihapuskan kejelekan-kejelekan mereka. Kata beliau, wa kana dzalikal jazaa'ul madzkuru lil mu'minin 'indallahi fawzan 'azima, fa hadza ma yaf'alu bil mu'minin fi dzalikal fathil mubin. Yang demikian itu ganjaran yang disebutkan bagi kaum mukminin di sisi Allah Azza wa Jalla adalah sebuah keberuntungan yang besar, inilah yang Allah perbuat terhadap kaum mukminin di pembukaan atau di kemenangan itu yang nyata tersebut. Allah Azza wa Jalla memberikan kemenangan kepada kaum mukminin dalam perjanjian Hudaybiyah. Barakallahu fikum. Sudah disebutkan di atas. Perjanjian Hudaybiyah itu benar-benar rasa berat diterima oleh jiwa para sahabat Nabi. Karena padanya satu perendahan dan pelecehan terhadap diri mereka. Para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in. Hampir-hampir kata beliau, jiwa ini, jiwa mereka tidak sanggup untuk menerima hasil perjanjian. Namun tatkala mereka bersabar, para sahabat Nabi menyabarkan dirinya untuk menerima keputusan itu. Ternyata di belakang perjanjian itu, kemenangan yang nyata disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah yang Allah perbuat terhadap mereka. Jadi barakallahu fikum, sebuah pelajaran yang berharga bahwa Allah tidak membiarkan hamba-hambanya yang mukminin untuk hidup selalu di dalam ujian malapetaka. Di belakangnya Allah persiapkan kemenangan. Kapan? Di saat mereka wattanu anfusahum, mereka mantapkan diri-diri mereka dalam kesabaran untuk menerima ujian-ujian tersebut. Wa ammal munafiquna wal munafiqatu wal musyriquna wal musyrikatu fa innallaha yu'adzibuhum bidzalik wa yurihim ma yasuuhum haitsu wa ma yasuuhum haitsu kana maqsuduhum khadlanal mu'minin wa dhannu billah dhanna as-saw annahu la yansuru dinahu wa la yu'li kalimatahu wa anna ahlal batil sakatakunu lahumud da'iratu al ahlil haq fa adarallahu alaihim dhannahum wa kanat da'iratu as-saw alaihim fid dunya. Kata beliau, adapun kaum munafikun, baik laki-laki atau perempuan, musyrikun, baik laki-laki ataupun perempuan, sesungguhnya Allah menyiksa mereka dengan hal itu. Apa itu? Wa yurihim ma yasu'uhum. Allah Azza wa yasu'ahum ma yasu'uhum. Allah Azza wa Jalla memperlihatkan kepada mereka apa yang itu menjadi kejelekan menimpa mereka. Bagaimana hal itu terjadi? Sampai Allah memperlihatkan dengan mata telanjang apa yang menjadikan mereka jelek dan buruk hidupnya, menjadi hukuman dari Allah Azza wa Jalla karena mereka punya maksud, mereka punya tujuan, mereka punya kemauan untuk menghinakan kaum mukminin. Mereka punya kemauan untuk menghinakan kaum mukminin, untuk menimpakan sesuatu kepada kaum mukminin. Wa dhannu, mereka menganggap dan menduga dugaan-dugaan yang buruk. Kif, Allah tidak akan menolong agamanya. Allah tidak akan meninggikan kalimatnya. Ini anggapan mereka. Mereka ingin menghinakan kaum mukminin. Mereka menduga dugaan-dugaan yang buruk. Mereka ditolong, kaum mukminin tidak ditolong. Allah tidak akan menolong agamanya dan tidak akan meninggikan agamanya. Wa anna ahlal batil, mereka menyangka kalau ahlul batil itu akan memiliki kekuasaan atas ahlul haq. Wah, tahu rasa. Barakallahu fikum. Satakunu lahumud da'iratu ala ahlil haq, mereka beranggapan mereka akan menang di hadapan ahlul haq. Mereka rendahkan, mereka hinakan, mereka anggap Allah menghina, Allah mencela mereka atau tidak akan membantu mereka, tidak akan menolong mereka. Ternyata fa'adarallahu alaihim dhannahum. Allah putar. Allah membalik. Allah memutar dugaan-dugaan mereka. Kanat da'iratus saw alihim fi dunia. Ternyata di dunia, akibat jelek dan buruk itu menimpa mereka. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di sini ada pelajaran yang sangat berharga. Agar jangan sekali-kali untuk berbuat sesuatu terhadap waliullah, kaum mukminin, walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai mereka-mereka itu terzalimi di dalam hidupnya. Bil qaul, dengan ucapan. Bil af'al, dengan perbuatan. Kenapa barakallahu fikum? Mungkin kita menganggap bahwa di saat kita melakukan keberbuatan zalim ini, kita akan menghinakan mereka. Kita akan menjatuhkan mereka. Kita akan merendahkan mereka abadan. Jangan Anda menduga. Jangan Anda menyangka sesuatu yang buruk di dalam hidup. Engkau akan kemudian menyangka bahwa engkau akan mampu untuk kemudian merendahkan mereka, menghinakan mereka, menjatuhkan mereka di mata umat. Sama sekali tidak. Orang yang terzalimi itu dekat doanya, walaupun dia itu kafir kepada Allah. Walaupun yang engkau zalimi itu adalah orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla, doanya dekat. Barakallahu fikum. Jangan lakukan. Apalagi kalau punya niatan untuk kemudian menjatuhkan, merendahkan, menghinakan saudaranya, untuk menghabisi dia di mata umat. Jangan. Jangan kau lakukan hal itu. Barakallahu fikum. Apalagi maaf-maaf. Kalau sampai kita punya muatan-muatan di dalam hidup, lalu kita bungkus atas nama dakwah ilallah azza wa jalla, tidak akan lama umurnya. Karena sikap dusta itu adalah pendek sumbunya. Cepat akan diketahui. Dan Allah pasti akan membongkarnya. Maka siapapun yang berniat berbuat zalim dengan ucapannya, dengan tulisannya, ataupun dia tidak berbuat tapi punya niatan dipakai orang lain untuk menjatuhkan, menjelekkan, menghabisi, hati-hati. An-Nabi alaihi salatu wassalam yaqul, qala Allah tabaraka wa ta'ala, man aada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Man adzani waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah Azza wa Jalla, aku akan umumkan peperangan dengannya. Allah yang mengumumkan peperangan. Barakallahu fikum. Berarti semua bentuk celaan, cercaan, penghinaan tidak akan memudaratkan dia. Tidak akan. Barakallahu fikum. Kalau yang disasar itu adalah orang yang istiqamah di atas al-haq, orang yang jujur. Barakallahu fikum. Memikul da'watu ilallah subhanahu wa ta'ala. La yadurru. Maka sebaliknya akan diputar oleh Allah Azza wa Jalla. Mana antum lihat? Orang yang berbuat zalim kepada saudaranya, lalu kemudian dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang diperbuat oleh Ibnu Hadi? Bagaimana pujian ulama sebelumnya? Apa ucapan Al-Imam Rabi sebelumnya? Apa yang diucap oleh Syekh Ubaid sebelumnya? Barakallahu fikum. Setelah dia melakukan sesuatu yang itu adalah pelanggaran di dalam agama, barakallahu fikum, aina hu? Di mana dia? Dia harus berurusan dengan mahkamah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kedzaliman itu tidak akan diterima oleh seluruh makhluknya Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu jangan sekali-kali. Kita harus jaga lisan ini. Jangan sampai melakukan berbuat atau terjatuh dalam kedzaliman. Kita harus menjaga afa'il perbuatan kita. Jangan sampai barakallahu fikum terjatuh dalam perbuatan zalim. Atau lebih dari itu. Harus kita jaga kemauan dan keinginan kita di dalam hidup. Jangan berkemauan dan keinginan kecuali yang mulia-mulia di dalam hidup. Kalau orang yang telah berbuat zalim kepada engkau, bila engkau berkeinginan jelek terhadapnya, Allah akan berikan pelajaran kepada engkau. Kalau orang yang telah berbuat zalim, tapi engkau berkemauan jelek terhadapnya, ingat, ini malapetaka dan marabahaya. Harus dilenyapkan. Ikuti bimbingan Allah Azza wa Jalla. Kalau sekiranya engkau tidak bisa membalas kejelekan itu dengan kebaikan, yaitu dengan mengucapkan maaf buatnya, anda bisa melakukan sesuatu. Berdoa agar Allah Azza wa Jalla menyadarkan dia. Agar Allah Azza wa Jalla membuka taufik kepadanya. Ini untuk menjaga diri kita sendiri. Tapi kalau kita membiasakan diri, setiap orang berbuat jelek, lalu kita tumbuhkan pada diri kita, untuk kemudian membalasnya, untuk kemudian barakallahu fikum, melakukan membalas kejelekan itu, dengan kejelekan pula, walaupun itu dibolehkan, punya niatan ini sangat berbahaya. Setan tidak akan pernah membiarkan kita untuk menjadi orang yang terbaik buat diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Wahakadha dalam hidup suami istri. Problematika hidup itu akan selalu ada. Mungkin anda menganggap bahwa al-ab atau suami telah berbuat zalim kepada dirimu, lalu punya niatan untuk membalas, itu praduga saja. Belum barakallahu fikum terbukti, lalu kita kemudian punya niatan untuk membalasnya. Atau begitu sebaliknya, seorang suami lalu berupaya mencari, hancur lebur hidup barakallahu fikum suami istri rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga tidak akan muncul kecuali kerusakan. Akan ada tajassus, mencari-cari kesalahan, mengintip kesalahan barakallahu fikum. Mencari apakah dengan mengutus seseorang untuk ngecek hidupnya, atau kemudian lewat via telepon untuk kemudian merekamnya, memancing-mancing. Ini tidak, bukan akhlak ahlus sunnati wal jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, kita harus belajar untuk menumbuhkan diri, punya kemauan kepada siapapun juga, punya keinginan yang baik-baik terhadap mereka. Rahimani wa rahimakumullah. Karena dia musuhnya adalah setan sebagaimana diri kita. Dia diintai oleh setan sebagaimana kita juga diintai oleh setan. Dia akan mencari jalan, mencari peluang untuk merusak kita. Kalau kita sama-sama berhadapan dengan musuh di dalam hidup, maka tentunya jangan punya keinginan yang jelek kepada siapapun juga. Barakallahu fikum. Maka jikalau kita menutup semuanya itu, berarti setan tidak akan punya jalan untuk menyerang kita di saat itu. Di saat ada orang berbuat jelek, tidak ada pintu baginya untuk masuk kepada diri kita sendiri. Karena kita berupaya untuk menutupnya. Dia akan cari pintu yang lain. Itulah pergolakan di dalam hidup. Dan itu tidak akan berhenti. Sampai kemudian hidup ini diakhiri oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan kematian barakallahu fikum. Maka oleh karena itu kita belajar. Mendidik diri tidak hanya lahiriah. Tetapi harus ada batiniah pendidikan yang lebih ketat. Kita arahkan kepada amalan-amalan besar yang terkait dengan batin kita ini. Coba baca ucapan para ulama. Penilaian amaliah kita ini intinya ada di dalam hati. Tafadul, bertingkat-tingkatnya nilai amalan kita ada di dalam al-qalbu barakallahu fikum. Lah kalau ini terus kita jaga, kita perhatikan, kita didik, sudah tidak ada lagi waktu untuk kita punya keinginan yang buruk kepada siapapun juga barakallahu fikum. Maka oleh karena itu tidak ada seorang pun yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla kecuali kondisinya ada dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berniat jelek, apalagi berbuat jelek terhadap mereka. Qala rahimahullah, karraral ikhbara wa ghadiballahu alaihim, dan Allah murka atas mereka bimaqtarafuhu minal muhaddati lillahi wal rasulih. Mereka mendapatkan murka dari Allah disebabkan apa yang mereka telah perbuat dari penentangan kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Wala'anahum ay ab'adahum wa aqsahum an rahmatihi wa addalahum jahannama wa sa'at masira. Allah melaknat mereka. Allah jauhkan mereka. Wa aqsahum sama. Allah jauhkan mereka dari rahmatnya. Dan Allah ancamkan buat mereka jahannam. Dan neraka jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Karrara al-ikhbara bi anna lahu mulkus samawat. Bi anna lahu mulkus samawati wal ard. وَمَا فِيهِمَا مِنَ الْجُنُودِ لِيَعْلَمَ الْعِبَادُ أَنَّهُ تَعَالَى هُوَ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ وَأَنَّهُ سَيَنْصُرُ جُنُودَهُ الْمَنْسُوبَةُ إِلَيْهِ جُنُودَهُ الْمَنْسُوبَةَ إِلَيْهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. كتب لي الله عز وجل mengulang-ulangi beritanya. Apa itu? Bahwa milik Allah kekuasaan di langit dan di bumi. Dan apa yang ada di antara keduanya dari bala tentara. Dari bala tentara barakallahu fikum. Liya'lamal ibadu. Agar semua hamba mengetahui. Bahwa dialah Allah yang akan meninggikan. Dan dia Allah Azza wa Jalla zat yang akan menjatuhkan, merendahkan, menghinakan. Subhanallah. Dia Allah Azza wa Jalla al-Mu'izz. Dan dia Allah Azza wa Jalla al-Mudhil. Dia Allah yang akan mengangkat. Dia Allah yang akan memuliakan. Dia Allah Azza wa Jalla yang akan menjayakan. Dia Allah, Allah yang berbuat. Dan dia Allah yang akan menjatuhkan dan merendahkan. Kalau ada seseorang berniat untuk merendahkan saudaranya, lalu melakukan afa'il, perbuatan berbagai macam bentuk perbuatan, ketahuilah, suara atau kemauan Anda itu sesungguhnya tidak berguna. Para ulama misalkan, Ahlul Jarh wa Ta'dil berbicara. Berbicara dengan rasa takut kepada Allah. berbicara di atas ikhlasan lillahi azza wa jalla. Rasa takut mereka untuk berbicara, barakallahu fikum. Harapan pahala di belakangnya untuk membela agama Allah azza wa jalla dari orang-orang yang jelek dan rusak, barakallahu fikum. Berbicara tentang seseorang didasari oleh as-sidq, penuh kejujuran, rahimani wa rahimakumullah. Kip, kalau keikhlasan engkau sudah ternodai, bagaimana lagi kalau rasa takut engkau kepada Allah azza wa jalla sudah terkikis? Bagaimana lagi kalau kejujuran engkau sudah terkikis pula? Mampukah engkau untuk mendongkrak dirimu atau mendongkrak dirimu, apalagi kalau kemudian mendongkrak orang lain atau menjatuhkan orang lain? Semuanya itu adalah Allah azza wa jalla al-mu'izz, Allah azza wa jalla al-mudhil, barakallahu fikum. Maka rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekali lagi, di saat kita berbicara tentang saudara kita, atau mungkin Anda ingin menjadikannya babu al-jarh wa ta'dil, ingin mengikuti langkahnya para ulama, ittaqillah. Para ulama itu didasari jarahnya atas dasar ikhlasan lillahi azza wa jalla. Tidak ada kepentingan pribadinya sendiri, barakallahu fikum, di dalamnya. Berbicara di atas taqwallah, penuh dengan khasyatillah, rasa takut kepada Allah azza wa jalla. Berbicara tentang kehormatan seseorang, itu didasari dengan kejujuran yang tinggi, barakallahu fikum, hafidhani wa hafidhakumullah. Oleh karena itu, kan mandi ucapan mereka. Bila berbicara, karena didasari demikian, Allah yang akan membalas keikhlasannya, rasa takutnya, kejujurannya, sehingga ahlul bid'ah wal ahwa direndahkan, dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia Allah yang akan membela tentara-tentaranya, yang menggabungkan diri kepadanya. Allah berfirman, sesungguhnya tentara-tentara kami, merekalah al-ghalibun, orang-orang yang menang. Wa kana Allahu azizan hakima, ay qawiyan, ghaliban, qahiran likulli syai. Dia Allahu azza wa jalla yang maha mulia, yang maha bijaksana, maha berkuat, menguasai atau mengalahkan, menguasai, qahiran likulli syai, berkuasa atas segala sesuatu. Wa ma'a izzatihi wa quwwatihi, hakimun fi khalqihi wa tadbirihi, yajri ala ma taqtadhihi hikmatuhu wa itqanuhu. Bersamaan dengan kemahaperkasaannya Allah, bersamaan dengan kekuatan Allah, maka dia adalah zat yang maha bijaksana terhadap seluruh makhluknya, atau dalam penciptaannya, atau dan dalam pengaturannya, berjalan semuanya di bawah hikmah atau ma taqtadhihi, apa yang menjadi konsekuensi dari kebijakannya, dan itqanuhu taqtadhihi itqanuhu, ya, kehebatan, kepintaran Allah azza wa jalla, kebagusan Allah azza wa jalla dalam mengatur semuanya. Oleh karena itu Allah azza wa jalla mengatakan, inna arsalnaka ya ayyuhar rasulul karim, sesungguhnya kami mengutus engkau wahai ar-rasulul karim, syahidan, sebagai saksi terhadap umatmu, apa bima fa'aluhu min khairin wa syarrin. Engkau kami utus sebagai saksi terhadap umatmu pada apa yang mereka lakukan dari kebaikan dan kejelekan. Wa syahidan alal maqalati wal masail, engkau menjadi saksi atas ucapan-ucapan dan masalah-masalah, apakah wahakiha wabatiliha, baik ucapan-ucapan atau masalah-masalah itu hak atau batil. Wa syahidan lillahi ta'ala bil wihdaniyati wal infiradi bil kamali min kulli wajhin, engkau sebagai saksi terhadap Allah azza wa jalla tentang kemahaesaannya dan kesempurnaannya dari segala sisi. Wa mubashshiran min ata'ak wa ata' Allah bithawabid dunya wad-dini wal-ukhrawi. Dan engkau sebagai pemberi kabar gembira terhadap siapapun yang mentaatimu dan mentaati Allah Azza wa Jalla dengan pahala di dunia dan pahala terhadap agamanya bithawab wad-din, bithawabid dunyawi wad-din, pahala dunia dan pahala ganjaran dunia dan ganjaran agama juga ukhrawi di akhirat kelak. Wa nadhiran liman asallaha bil iqabil ajil wal ajil. Dan engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi peringatan terhadap siapapun yang bermaksiat kepada Allah, peringatan dengan hukuman baik di dunia ataupun di akhirat. Wa min tamamil bisyarati wan nadharati bayanul a'mali wal akhlaqi allati yubashshiru biha wa yundiru fahuwa al-mubayyinu lil khairi wasyarr was-sa'adati wasyaqa'i wasyaqawati wal haqqi minal batil. Dan termasuk dari kesempurnaan kabar gembira dan termasuk dari kesempurnaan peringatan yaitu penjelasan beliau sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan dan akhlak-akhlak allati, dengannya beliau memberikan kabar gembira dan dengan amalan dan akhlak-akhlak yang dijelaskan oleh beliau memperingatkan, maka dialah sebagai penjelas kebaikan dan kejelekan, kebahagiaan dan kecelakaan, wasyaqawah dan kengerian. Dia Allah, dia Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelas kebenaran dari kebatilan. Inilah kesempurnaan kabar gembira dari Nabi kita alaihi salatu wassalam dan peringatannya dari beliau alaihi salatu wassalam. Beliau menjelaskan amalan yang baik dan amalan yang jelek. Beliau menjelaskan perkara yang akan mendatangkan kebahagiaan dan yang mendatangkan kecelakaan. Beliau telah menjelaskan pula antara al-haq dan al-batil. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. وآخر دعوانا أن الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.